Bapa di surga benar bahwa kebenaran firman Tuhan adalah pelita bagi setiap jalan kehidupan kami. Kami bersyukur sore hari ini di tengah-tengah ibadah ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan yang kami akan membaca dan juga merenungkannya. Tuhan kiranya menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada setiap kami untuk kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan waktu kami ke depan pembacaan, perenungan kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik, ada yang baik, ada yang luar biasa, begitu ya Bapak Ibu sekalian, ada yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan melanjutkan perenungan tentang buah roh yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tentang penguasaan diri. Kita buka sama-sama Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Saya mengajak kita sekalian membacanya bergantian, Bapak Ibu sekalian, saya ayat yang ke-16, Bapak Ibu ayat yang ke-17, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26, demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai demikian jauh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang penguasaan diri, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Ketika kita berbicara tentang penguasaan diri, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa menguasai dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan merenungkan dua pertanyaan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang pertama adalah, benarkah manusia bisa tidak dikuasai oleh apapun? Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang kedua adalah, benarkah manusia bisa menguasai dirinya sendiri? Pertanyaan yang kedua yang saya maksudkan adalah, benarkah manusia bisa menguasai dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa pertolongan dari pihak lain? Bapak Ibu sekalian, untuk membantu kita melihat tentang bagaimana menguasai diri itu sedemikian susah, Bapak Ibu sekalian, mari kita menonton satu video, begitu ya. Ini video tentang anak-anak kecil, Bapak Ibu sekalian. Ada sekumpulan anak-anak yang mengikuti namanya Marshmallow Test, gitu ya. Jadi anak-anak ini akan dikasih sepotong kue marshmallow gitu. All right, here's the deal. Marshmallow for you. Itu marshmallow. You can either wait and I'll give you another one if you wait or you can eat it now. Mereka disuruh back, dengan dua perintah. Perintah yang pertama bisa langsung makan atau yang kedua mereka bisa tunggu selama 10 menit dan akan mendapatkan satu kue marshmallow lagi. Dan kita lihat apa yang akan mereka lakukan nih ya. Marshmallow ini empuk, Bapak Ibu sekalian, manis, baunya harum, gitu ya. I'm gonna go do something and then I'll come back. Beberapa anak dikasih hal yang sama, dites dengan tes yang sama. It smells really good. Bilang yummy, begitu ya, enak, begitu ya. Mulai dipegang, dicium, begitu ya. Kok aromanya harum banget nih, begitu ya. Perhatiin tangannya, Bapak Ibu sekalian. Tangannya udah mulai gerak pelan-pelan diambil begitu ya. Terus diremas-remas sedikit kok empuk begitu ya. Ya, sudah mulai begitu ya. Dilihat-lihat begitu ya. Dicubit sedikit boleh kali ya, enggak jadi begitu ya. Enggak jadi cubit begitu ya. Dicuil-cuil sedikit begitu jadi rasa-rasa enak nih rasanya. Alright, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Mau digigit, Bapak Ibu sekalian, gak jadi. Taruh lagi begitu ya. Mau digigit nggak jadi. Yang ini sudah mulai dikrikintin sedikit-sedikit begitu ya. Gigit nggak boleh, cium boleh lah kira-kira begitu gitu ya. Wah sampai loncat. Yang ini sudah hampir habis malah Bapak Ibu sekalian. Iya dia mau makan. So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Yang ini orangnya masih ada sudah makan, Bapak Ibu sekalian. Gak mau tunggu lama-lama, gigit aja begitu ya. Habis, Bapak Ibu sekalian. How'd you do? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, yang berhasil cuma dia, Bapak Ibu sekalian. Dia dapat satu lagi. Langsung begitu ya, enggak usah pakai tunggu lagi, Bapak Ibu sekalian. Masukin dua-duanya. Yang ini habis minta lagi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, waktu kita lihat video anak-anak tadi begitu ya, lucu rasanya begitu ya melihat mereka dengan begitu rupa menahan diri, mencoba menguasai supaya dia enggak makan itu kue. Mencoba menahan dirinya hanya karena iming-iming satu kue lagi kalau dia bisa tunggu 10 menit. Waktu kita melihat anak-anak ini menahan, mencoba menguasai dirinya sendiri supaya tidak makan itu kue, kita bisa ketawa, lucu begitu ya Bapak Ibu sekalian. Lihat tingkah pola mereka tuh lucu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita bahwa setiap hari, setiap saat, setiap detik kita berada di posisi anak-anak itu tadi? Dunia ini menawarkan begitu banyak hal yang membuat kita harus menguasai diri kita sedemikian rupa. Dunia ini menawarkan banyak hal yang membuat kita kadang harus menahan diri. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap waktu kita berada di posisi anak-anak tadi. Bapak Ibu sekalian, hal-hal apa saja sih yang mungkin bisa menguasai diri kita? Mungkin bisa kita sadari, mungkin bisa tidak kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Paulus dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 menjelaskan dengan gamblang beberapa hal yang mungkin bisa menguasai diri kita, Bapak Ibu sekalian. Ayat 19 sampai yang ke-21 berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Hari ini pornografi marak di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Pemuda remaja banyak yang addicted, kecanduan pornografi begitu ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, amarah yang berlebihan, Bapak Ibu sekalian, amarah yang tidak bisa dikontrol begitu ya. Kepentingan diri sendiri, keegoisan dengan kata lain, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain-lainnya. Hal-hal ini yang bisa menguasai diri kita, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah lengkap Bapak Ibu sekalian? Sudah semua nih, Paulus sudah sebutkan semua dalam ayat 19 sampai yang ke-21. Atau Bapak Ibu sekalian berpikir mungkin masih ada hal lain lagi begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan beberapa hal lain lagi yang mungkin bisa menguasai diri kita, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hal yang bisa menguasai diri kita tanpa kita sadari adalah uang. Paulus gak sebutkan tuh tadi di ayat 19 sampai 21. Uang Bapak Ibu sekalian bisa menguasai manusia. Bahkan saudara bisa saling bunuh hanya karena uang. Makanya tidak heran belakangan atau sudah lama ini kita mengenal istilah money oriented begitu ya. Orang yang hidupnya berorientasi kepada uang. Segala hal diukur oleh uang. Setiap waktu, setiap saat, setiap menit yang dipikirkan hanya satu, uang. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata dengan jelas, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu sekalian, uang itu baik atau jahat? Saya mau tanya nih. Tadi waktu setelah saya bawain firman Tuhan di KU1, KU2 begitu ya, sempat ngobrol dengan jemaat. Pertanyaan saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Uang itu baik atau jahat? Baik atau jahat? Uang itu netral, Bapak Ibu sekalian. Yang jahat adalah kitanya. Uang itu netral. Betul, kita perlu uang, tetapi yang suka membuat kita menjadi money oriented adalah hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bekerja, Bapak Ibu sekalian. Bekerja baik atau buruk? Baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi masalahnya adalah hari ini kita juga mengenal istilah workaholic. Saya baca cerita di China begitu ya, orang yang workaholic ini bisa kerja 20 jam setiap hari. Dan dalam 3 hari dia meninggal, Bapak Ibu sekalian. Workaholic bisa kerja 20 jam dalam sehari, tapi dalam 3 hari aja dia cuma kuat sampai 3 hari, setelah itu dia meninggal. Bapak Ibu sekalian, bekerja baik. Tetapi yang tidak baik adalah orang-orang yang gila kerja. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 berkata, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Segala sesuatu ada waktunya, Bapak Ibu sekalian. Ada waktu untuk bekerja, dalam kalimat saya, ada waktu untuk kita bisa menikmati hasil pekerjaan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hal yang ketiga yang mungkin tidak kita sadari adalah hobi. Hobi ini bisa menguasai kita, bisa menguasai seseorang tanpa kita sadari. Satu kali saya pelayanan di sebuah gereja, Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan seorang, saya panggilnya opa harusnya begitu ya, karena beliau ini berusia 80 tahun. Di usia yang ke-80 tahun, bapak ini masih suka main bulu tangkis, Bapak Ibu sekalian. Dan hebatnya dia kuat loh, Bapak Ibu sekalian. Saya beberapa kali main dengan bapak ini yang berusia 80 tahun, main bulu tangkis sama-sama. Satu kali seorang rekan dari jemaat anggota Kaleb berkata kepada saya, bercerita tepatnya begitu ya, bapak yang suka main bulu tangkis ini memang sudah sedari muda dia hobi main bulu tangkis. Bahkan jemaat ini bercerita begini, bapak ini punya usaha sendiri, dia wira swasta begitu ya, jadi pekerjaan dia gak ikut orang tapi dia buka sendiri. Setiap kali jam main bulu tangkis tiba, Bapak Ibu sekalian, dia tinggalkan pekerjaannya. Dia tinggalkan keluarganya. Dia bisa lupa semuanya. Yang penting saya main bulu tangkis 3 jam. Bapak Ibu sekalian, enggak sampai di situ ceritanya begitu ya. Ada satu cerita lagi yang saya dengar dari ketua komisi Kaleb di gereja ini begitu ya. Satu kali bapak yang suka main bulu tangkis ini menghampiri ketua komisi Kalebnya begitu ya, sesama anggota Kaleb begitu ya. Terus bapak ini berkata demikian, "Kamu kan sudah jadi ketua komisi Kaleb. Boleh enggak saya minta tolong sesuatu sama kamu?" Ketua Komisi Kaleb ini bilang, oke, apa yang bisa saya bantu Pak, begitu ya. Karena lebih muda usianya, begitu ya. Bapak yang suka main bulu tangkis ini lalu berkata demikian, boleh enggak saya minta tolong sama kamu, tolong pindahin jam persekutuan Kaleb, jangan hari Selasa jam 5 sore. Bapak ini tanya begitu ya, ketua komisi Kalebnya tanya, kenapa Pak, kok jangan Selasa jam 5 sore? Itu jam main bulu tangkis saya, begitu ya. Pindah jam boleh, pindah hari lebih baik lagi, begitu ya. Pokoknya bisa enggak jangan hari Selasa jam 5 sore, jam persekutuan komisi Kalebnya. Bapak-Ibu sekalian, hobi Bapak ini sedemikian rupa menguasainya, sampai dia rela minta sama ketua komisi Kalebnya, pindahin tuh jam persekutuan komisi Kaleb, jangan Selasa jam 5 sore. Bapak-Ibu sekalian, hobi secara kita tidak sadar mungkin kita bisa dikuasai oleh hobi kita. Yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, yang keempat adalah keinginan yang berubah menjadi ambisi, Bapak-Ibu sekalian. Waktu saya lihat gambar ibu ini begitu ya, dia mungkin sedang ikut lomba atau apa begitu ya. Tetapi secara normal dia bisa makan kue itu satu atau dua aja begitu ya. Kalau dihitung itu puluhan kue, Bapak Ibu sekalian. Gambar yang di bawahnya seorang bapak memang itu karikatur begitu ya. Dia sedang makan uang banyak-banyak begitu ya. Bapak Ibu sekalian, impian seringkali dianggap sebagai hal yang wajar. Keinginan itu wajar. Bahkan ada orang mengatakan tanpa impian, tanpa keinginan, manusia gak bakalan bisa hidup. Tetapi permasalahan mulai muncul ketika impian, keinginan itu berubah menjadi ambisi. Orang mulai berjuang sedemikian rupa. Orang mulai menghalalkan segala cara. Orang mulai menyingkirkan orang-orang lain yang mencoba menghalangi untuk mendapatkan impiannya. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks anak-anak Tuhan, ketika seorang anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya dikuasai oleh ambisi keinginan ini, sudah dapat dipastikan bahwa anak Tuhan ini, orang percaya ini akan sulit mendengar suara Tuhan atau bahkan mungkin menaati kehendak Tuhan. Karena dia merasa impiannya yang terbaik kok. Karena dia merasa pikirannya yang paling pas kok sama dia. Bapak Ibu sekalian, keinginan ketika berubah menjadi ambisi, kita harus lebih berhati-hati. Jangan-jangan kita dikuasai oleh ambisi ini. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, teknologi, Bapak Ibu sekalian. Saya tanyakan pertanyaan yang sama di KU1, KU2, dan sekarang saya tanyakan di sini, begitu ya. Ada Bapak Ibu sekalian yang gak bawa handphone? Ada Bapak Ibu sekalian yang gak punya handphone? Ya ada sih 1-2 orang, begitu ya. Tadi ada yang cerita, saya gak punya nih Pak, begitu. Bapak Ibu sekalian, kebanyakan hari ini kita punya teknologi, gadget, apapun itu. Permasalahan mulai muncul ketika di dalam ruang ibadah pun, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya tanya Bapak Ibu sekalian bawa handphone atau enggak, pasti kebanyakan jawab bawa. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian bawa Alkitab dalam bentuk buku atau Alkitabnya sudah mulai ada di handphone? Bapak Ibu sekalian, apa sih yang membuat Bapak Ibu sekalian keberatan bawa Alkitab yang enggak ada beratnya sekilo selama 2 jam? Alasan yang pertama, simple Pak. Yang kedua, gak repot. Yang ketiga, gak malu Pak. Begitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian keberatan bawa Alkitab yang gak ada beratnya sekilo selama ibadah hampir 2 jam, kira-kira gak sampai sih 2 jam begitu ya. Saya gak yakin Bapak Ibu sekalian bisa menanggung dan memikul salib Kristus hari lepas hari. Orang ibadah bawa Alkitab aja keberatan Bapak Ibu sekalian, 2 jam, gak ada sekilo. Apalagi mau berjalan memikul salib Kristus hari demi hari, kok saya gak yakin Bapak Ibu sanggup. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, jadi manusia menguasai teknologi, oke saya persempit, jadi orang Kristen menguasai teknologi atau teknologi menguasai orang Kristen? Bapak Ibu sekalian, saya harus katakan ini dengan sedih ya. Survei yang saya dengar, Bapak Ibu sekalian, ibadah yang paling tidak khusyuk, tidak khidmat di Indonesia saja, yang ada 6 agamanya, agama mana Bapak Ibu sekalian? Agama mana Bapak Ibu sekalian? Ibadah yang paling tidak khusyuk, paling tidak khidmat di seluruh agama di Indonesia saja, mana yang paling tidak khusyuk, tidak khidmat? Saya harus katakan dengan sedih, Bapak Ibu sekalian, orang Kristen punya ibadah, menurut survei itu, paling tidak khusyuk, paling tidak khidmat hanya karena ini, Bapak Ibu sekalian. Saya bawa sih begitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian boleh cek di handphone saya nih ya. Gak ada Alkitabnya dan gak ada gamenya. Fair Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya gak melarang sih sebenarnya Bapak Ibu punya handphone, punya Alkitab di handphone begitu ya. Tetapi memang beberapa kali sudah disampaikan tadi, godaannya lebih besar Bapak Ibu sekalian. Kadang kita gak bisa menguasai diri ketika beribadah, ada BBM masuk, ada SMS masuk, ada WeChat, ada KakaoTalk, ada Line, ada macam-macam itunya semua Bapak Ibu sekalian. Bisa tahan godaannya Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pertanyaannya adalah, manusia menguasai teknologi atau teknologi menguasai manusia? Bapak Ibu sekalian, mungkin masih banyak hal yang kita bisa sebutkan satu persatu, hal-hal yang mungkin masih bisa menguasai diri kita di luar kelima hal tadi yang sudah saya sebutkan. Maka benarlah jika 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang tadi saya ceritakan, kelima hal tadi itu sebentar lagi akan berakhir, berlalu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita harus bisa belajar menguasai diri kita dan menjadi tenang supaya kita bisa berdoa. Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, benarkah manusia bisa tidak dikuasai oleh apapun? Jawabannya adalah tidak. Banyak kali kita dikuasai oleh hal-hal yang mungkin kita sadari ataupun mungkin tidak kita sadari. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu sekalian, benarkah manusia bisa menguasai dirinya sendiri? Waktu tadi saya paparkan begitu ya tentang bagian firman Tuhan ini, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang berkata, perasaan aku gak dikuasai apapun nih. Aku bisa menguasai diriku sepenuhnya, aku tidak dikuasai oleh uang, bekerja secukupnya, hobi juga disalurkan dengan baik, makan secukupnya, impian dan harapan aku selalu doakan sama Tuhan. Tuh kan, aku bisa menguasai diriku sepenuhnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita test ground ya. Saya ingin Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengetes diri kita sendiri. Kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-4, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Benarkah kita bisa menguasai diri kita sendiri tanpa bantuan pertolongan dari pihak lain? Matius pasal yang ke-4, ayat yang pertama sampai yang ke-11, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang ke-3 saja. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang pertama ayat sorry Matius pasal yang ke-4 ayat yang pertama sampai yang ke-3 saja. Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-3, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini kisah pencobaan yang dialami Tuhan Yesus, pencobaan yang pertama. Bapak Ibu sekalian, mari kita bayangkan, kita berada dalam posisi Tuhan Yesus, kita habis berpuasa 40 hari, 40 malam. Maka konsekuensi logisnya adalah lapar. Lapar menjadi hal yang wajar, Bapak Ibu sekalian. Dan iblis mencobai Tuhan Yesus itu dengan sangat tepat. Karena iblis tahu kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu adalah makanan. Maka iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kenapa menjadi roti Bapak Ibu sekalian? Karena itu yang Tuhan Yesus butuhkan. Tuhan Yesus lagi lapar, habis berpuasa 40 hari 40 malam. Bapak Ibu sekalian, iblis juga tahu kalau Tuhan Yesus punya kuasa, punya kemampuan untuk mengubah batu menjadi roti. Lain cerita kalau Tuhan Yesus tidak punya kuasa untuk mengubah batu menjadi roti. Akan lain ceritanya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika iblis tahu Tuhan Yesus punya kuasa, maka dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian dalam posisi Tuhan Yesus, diubah nggak itu batu jadi roti? Lapar loh, butuh makan loh, punya kuasa loh untuk mengubah batu menjadi roti. Diubah nggak? Diubah atau tidak? Mungkin Bapak Ibu sekalian jawabnya malu-malu, tapi juga ada yang ya oke lah begitu ya. Karena kita sudah tahu kisah pencobaan ini Bapak Ibu sekalian. Sekarang cerita saya ya. Bapak Ibu sekalian, saya dipercayakan melayani di Komisi Pemuda Remaja. Dan anak-anak pemuda dan anak-anak remaja ini menggunakan aplikasi WhatsApp. Banyakan begitu ya, ada juga sih yang pakai BB begitu ya. Tapi kebanyakan dari mereka pakai WhatsApp begitu. Sedangkan saya pakai BBM. Gak nyambung nih dua ini Bapak Ibu sekalian. WhatsApp sama BBM gak nyambung. Mungkin sampai Tuhan Yesus datang kedua kali juga masih belum nyambung begitu ya. Dan akhirnya mereka dari awal bulan Februari begitu ya, bilang sama saya begini, ayo dong kok download WhatsApp dong supaya kita komunikasinya lancar begitu ya. Ayo dong kita download dong supaya kita bisa ngobrolnya enak begitu ya. Oke, saya bilang, saya download begitu ya. Saya download WhatsApp, masukin ke BB saya Bapak Ibu sekalian. Tapi masalahnya, waktu saya masukin WhatsApp ke BB saya gak jadi lebih baik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama jadi hang, kedua lebih lama begitu ya. Saya frustasi begitu ya, gimana mau komunikasi orang lamanya minta ampun begitu ya. Akhirnya saya putuskan oke lah gak usah pakai WhatsApp, saya hapus begitu ya. Bapak Ibu sekalian, tapi setelah saya hapus saya berdoa, Tuhan ini gak nyambung nih komunikasi saya dengan kebanyakan anak pemuda remaja. Mereka pakai WhatsApp, saya pakai BB, saya sudah coba masukin WhatsApp di BB saya, cuman jadi hang begitu ya. Tuhan boleh gak saya beli handphone baru, karena saya pikir saya perlu handphone baru Bapak Ibu sekalian. Saya perlu device baru begitu ya, yang bisa mengakomodasi kebutuhan ini. Saya salah gak Bapak Ibu sekalian? Kalau saya beli handphone baru salah gak? Kebutuhan loh Bapak Ibu sekalian. Ini menunjang pelayanan loh. Komunikasi sama anak-anak pemuda remaja lancar loh bisaan. Kebutuhan nih Bapak Ibu sekalian. Dan yang Bapak Ibu perlu ketahui, saya bisa punya kemampuan untuk beli handphone baru. Lain cerita kalau saya gak punya kemampuan, Bapak Ibu sekalian itu lain cerita begitu ya. Tapi saya punya kemampuan untuk beli handphone baru. Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang Bapak Ibu sekalian boleh tanya tuh anak-anak pemuda remaja, saya belum beli itu handphone, saya belum pakai tuh aplikasi WhatsApp. Berapa lama Bapak Ibu sekalian? 1 bulan sejak mereka minta saya untuk download itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa saya gak beli handphone baru? Padahal saya punya kemampuan untuk beli. Saya punya kebutuhan dalam pelayanan saya tentang hal ini. Bapak Ibu sekalian, saya belajar sedari muda, dari hal-hal yang kecil, saya mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Saya mau mendengarkan suara Tuhan. Saya sudah doa, sudah. Tuhan belum jawab, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan bilang beli, saya langsung beli. Kalau Tuhan diam, saya diam. Saya gak beli. Bapak Ibu sekalian, saya belajar dengan pertolongan Tuhan menguasai diri saya sepenuhnya dalam hal-hal yang sepele seperti ini. Yang sepertinya kamu boleh kok dapatkan itu, kamu boleh kok beli itu menunjang kok, itu kebutuhan kok. Saya belajar menundukkan diri saya di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ketiga kata ini Bapak Ibu sekalian. Ada tiga kata yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada kebutuhan, ada kepentingan, dan ada keinginan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah Bapak Ibu bisa membedakan dengan jelas mana kebutuhan, mana kepentingan, mana keinginan dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Sudah tahu dengan jelas? Ini test ground yang kedua Bapak Ibu sekalian setelah Matius tadi. Makan Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu sekalian, makan itu kebutuhan, kepentingan, atau keinginan? Makan, kebutuhan, kepentingan, keinginan, yang mana Bapak Ibu sekalian? Harusnya kebutuhan kan ya, betul gak? Kita setuju kalau ditanya begini, makan itu kebutuhan. Tapi dalam realitanya ada anak-anak kita yang kalau gak dibeliin KFC nangis guling-guling Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan atau keinginan? Jadi keinginan Bapak Ibu sekalian. Ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya yang harus makan di tempat ini. Kalau enggak mau makan. Kebutuhan atau jadi keinginan. Ada anak-anak Tuhan yang harus makan di tempat ini supaya mereka dilihat temannya mereka pernah makan di situ. Kebutuhan atau kepentingan. Bapak-Ibu sekalian, benarkah manusia bisa menguasai dirinya sendiri tanpa pertolongan orang lain? Jelas tidak, Bapak-Ibu sekalian. Manusia tidak bisa menguasai dirinya sendiri tanpa pertolongan orang lain. Dalam konteks orang-orang percaya, saya ingin katakan, orang-orang percaya tidak dapat menguasai dirinya sendiri tanpa pertolongan Roh Kudus. Bapak-Ibu sekalian, natur kita ini ciptaan. Tuhan itu sang pencipta. Jadi jelaslah kalau kita membedakan kebutuhan, kepentingan sama keinginan aja masih bingung, Bapak-Ibu sekalian. Gimana kita mau menguasai diri kita sepenuhnya? Gak bisa, Bapak-Ibu sekalian. Kita butuh sang pencipta itu untuk menolong kita, mengarahkan kehidupan kita, membimbing kita, dan terlebih menguasai kehidupan kita. Supaya apa sih Bapak-Ibu sekalian? Supaya kehidupan kita ini loh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi kehidupan yang benar-benar menyatakan kasih Kristus. Ketika orang lain berinteraksi dengan kita, orang lain bisa melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Ini loh. Bapak-Ibu sekalian, berkaca dari natur bahwa kita adalah ciptaan, maka saya yakin dan percaya kita perlu yang menciptakannya supaya kita bisa mengenal diri kita dengan baik dan terlebih kita bisa menguasai diri dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, saya pegang remote nih ya, remote AC Bapak-Ibu sekalian. Ini remote yang 3 kali nih saya pegang remote ini, karena remote ini rasanya mati begitu Bapak-Ibu sekalian. Tapi remote ini yang ingin saya gambarkan begini Bapak-Ibu sekalian. Waktu saya pegang remote AC ini, saya pencet tombol on, AC-nya mulai bekerja. Kalau saya pencet tombol off, AC-nya tidak bekerja. Kalau saya mau turunin suhunya sampai ke 16-17, ya itu terserah saya, begitu Bapak-Ibu sekalian. Saya mau naikin sampai 28 juga suka saya. Bapak-Ibu sekalian, intinya adalah kalau saya pegang remote ini, saya menguasai AC itu. Pertanyaan yang saya ingin berikan kepada Bapak-Ibu sekalian adalah, sekarang di mana remote kontrol kehidupan Bapak-Ibu sekalian hari ini? Sudahkah berada di tangan yang tepat? Karena remote kontrol ini menentukan arah kehidupan Bapak-Ibu sekalian. Kalau Bapak-Ibu sekalian masih menjadi orang-orang percaya yang oke lah, ada sebagian yang bisa saya serahkan kepada Tuhan, ada sebagian yang masih belum bisa saya serahkan pada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, remote kontrol ini menentukan akhir perjalanan kehidupan kita. Karena di remote kontrol inilah seseorang atau hal apapun itu bisa menguasai kehidupan kita. Bapak-Ibu sekalian, ada 3 diagram, buletan, lingkaran begitu yang saya ingin perlihatkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, orang percaya yang menyerahkan remote kontrol kehidupannya kepada hal-hal dunia, hal-hal yang tadi sudah kita bahas, yang sudah Paulus bahas di ayat 19 sampai yang ke-21. Salah Bapak-Ibu sekalian? Jelas salah Bapak-Ibu sekalian. Jelas salah sekali. Orang percaya yang menyerahkan remote kontrol kehidupannya kepada hal-hal dunia, jelas salah. Lingkaran yang kedua Bapak-Ibu sekalian. Orang percaya yang memegang remote kontrol kehidupannya kuat-kuat. Nah, ini mulai menarik Bapak-Ibu sekalian. Salah enggak orang percaya memegang remote kontrol kehidupannya kuat-kuat? Saya enggak kasih ke hal-hal dunia, tapi saya juga enggak kasih kepada Tuhan. Salah enggak Bapak-Ibu sekalian? Saya pegang sendiri aja. Saya pimpin kehidupan saya sendiri. Saya menguasai kehidupan saya sendiri. Saya mau ngapa, saya jalankan. Salah enggak orang percaya yang memegang kuat-kuat remote kontrol kehidupannya? Enggak diserahkan kepada hal-hal dunia loh Bapak-Ibu sekalian. Tapi juga enggak diserahkan kepada Tuhan. Salah atau benar Bapak-Ibu sekalian? Salah Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi, natur kita adalah ciptaan. Dia sang pencipta kita. Kita harus belajar seperti apa yang dikatakan dalam lingkaran yang ketiga Bapak-Ibu sekalian. Lingkaran yang ketiga mengatakan demikian. Orang percaya yang menyerahkan remote kontrol kehidupannya kepada Tuhan. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Sekali lagi, kita ciptaan, Tuhanlah sang pencipta kita Bapak-Ibu sekalian. Tanpa pertolongan Tuhan jelas kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Test ground tentang makanan aja kita pusing Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, tapi mudah enggak menyerahkan remote control ini kepada Tuhan? Saya harus katakan Bapak Ibu sekalian, susah. Waktu saya katakan susah tadi di kebaktian umum yang pertama dan yang kedua, terus gimana dong? Menyerahkan susah begitu ya. Lalu saya jawab seorang jemaat demikian, betul Pak, susah. Tapi hal yang susah bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Hal yang susah itu berarti bukan hal yang susah bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Hanya butuh perjuangan yang lebih keras, hanya butuh usaha yang lebih keras, hanya butuh pengorbanan yang lebih besar mungkin untuk bisa melakukan hal ini. Bapak Ibu sekalian, butuh pengenalan juga kepada Tuhan, butuh kepercayaan, butuh ketaatan, bahkan butuh kerelaan untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Ayat yang ke-18 mengatakan demikian, Galatia 5:18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Garis bawahi Bapak Ibu sekalian, kata kalimat memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita memberi diri. Kita yang memberikan diri kita kepada Tuhan untuk bisa dipimpin, dikuasai, diarahkan, dibimbing oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah paksa kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan sekali lagi butuh pengenalan, butuh kepercayaan, butuh ketaatan, dan bahkan butuh kerelaan kita untuk hidup dipimpin, dikuasai, diarahkan, dibimbing oleh Roh Tuhan. Pertanyaan yang terakhir yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga ini boleh menjadi perenungan kita malam hari ini. Di mana Bapak Ibu sekalian remote control kehidupan Bapak Ibu sekalian hari ini? Sudahkah berada di tangan yang tepat? Atau masihkah di tangan yang salah? Atau masih Bapak Ibu pegang kuat-kuat, enggak mau dikasih kemana-mana? Atau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang berkata, saya sudah kasih sebagian sama Tuhan, tapi sebagian lagi saya belum kasih. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau sendiri. Engkau yang mengetahui setiap hati, pikiran kami, bahkan kehendak dan motivasi kami dalam menjalani hidup ini, Engkau tahu. Engkau juga bisa melihat Tuhan, apakah kehidupan kami masih dikuasai oleh hal-hal dunia, atau kami masih memegang dengan kuat remote control kehidupan kami. Mungkin ada juga sebagian daripada kami yang telah menyerahkan setengah dari remote controlnya kepada Engkau, tapi setengah lagi masih dipegang dengan kuat. Bapa di surga, ajar kami untuk kami boleh menyerahkan seluruhnya, seutuhnya kehidupan kami, memberi diri kami dipimpin oleh Roh, memberi diri kami dikuasai oleh Roh, dibimbing dan diarahkan oleh Engkau. Tuhan, Kau tahu tidak mudah bagi kami untuk melakukan hal ini. Tapi kami rindu Tuhan, hari lepas hari kami boleh terus belajar, melakukan, berusaha memberi diri kami dipimpin oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.